Kembali si Rabu Jagung persembahkan untuk Anda. Mari kita berikan tepuk tangan kedatangan Zeni Armadani Sonata. Selamat siang semuanya. Kembali bareng Sonata ya. Jika Ramayana buat ibu yang tahu lagunya bisa.